كشف الأتراح هذا القرآن نور وضاح. Yuk kita bicara dalam satu kelompok riwayat hadis dari Abu Daud, apa kata Rasulullah SAW? Bahwa umur umatku, maksudnya dari start ke finish, umur umatku hanyalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dalam sejarah, hitungan umur umat Yahudi itu dari Nabi Musa ke Nabi Isa 2000 tahun, lebih-lebih sedikit. Hitungan umur umat Nasrani adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. 2000 kurang 600 jadi berapa? 1400 tahun hitungan Hijriah. Ya Allah, Pak Ustaz. 1400, sekarang kita sudah 1441 Hijriah. Berarti udah kebablasan ini, Pak Ustaz. Belum. Sebab ini baru satu riwayat ya. Dan riwayat ini dari Abu Daud. Dhaif, bahkan ada dari salah satu jalurnya dhaif jiddan. Ada satu riwayat yang lain, dan riwayat yang lain ini ditopang oleh riwayat-riwayat yang banyak dari jalur yang berbeda-beda, maka naiklah statusnya kepada Hasan Lirairi. Apa kata Rasulullah? Umur umatku di sisi Allah dari start ke finish hanya satu hari saja. Lalu Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Setengah hari lagi. Berarti satu setengah hari. Satu hari menurut Allah berapa lama kita menjalani dan menghitungnya di dunia? Berapa lama? 1000 tahun. Betul. Dalilnya di mana? Al-Qur'an, betul. Surat apa? Surat As-Sajdah, betul. Ayat berapa? Ayat yang kelima. Ya. Surat As-Sajdah ayat yang kelima. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'udu. Satu hari menurut Allah kalian menghitungnya di dunia 1000 tahun. Umur umatku di sisi Allah hanya satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Satu setengah hari jadi berapa? 1500 tahun hitungan Hijriah. Ada dua kelompok riwayat, 1400-1500. Bagaimana cara mengkompromikan dua kelompok riwayat hadis yang berbeda hasilnya ini? Ternyata ini domainnya para ulama hadis. Jumhur ulama'ul muhadithin mengatakan umur umat Islam dari sejak Nabi diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul sampai serentak wafat orang-orang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh adalah antara 1400 ke 1500. Di antara inilah habisnya umat Islam serentak di muka bumi. Nah, dalam masalah ini ada beberapa ulama ahlu sunnah yang kepleset, Pak. Imam As-Suyuti berani mengatakan 1477 Hijriah umat Islam sudah habis seluruhnya. Dibantah oleh ulama-ulama lain yang sezaman dengannya yang setelahnya. Padahal Imam Suyuti siapa yang meragukan kedalaman ilmunya, tapi kepleset dia. Ada yang mengatakan 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1482 Hijriah umat Islam sudah habis. Saya setuju dan sepakat dengan para ulama-ulama lainnya dari Ahlus Sunnah Jamaah menolak penyebutan angka tahun tertentu sementara dalilnya tidak ada dari Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sahih. Lalu cara yang baik bagaimana? Dalam masalah ini saya lebih tertarik dengan redaksi bahasa dari Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan umur umat Nabi Muhammad ini dari start ke finish adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi takkan lewat dari 1500. Takkan lewat dari 1500. Ini angka yang paling aman. Lebih dari 1400 takkan lewat. Sekarang yuk kita berhitung. Tahun berapa Hijriah sekarang? 1441 hitungan Hijriah. Hijriah itu sejak kapan mulai menghitungnya? Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kan begitu kan? Nah, Nabi hijrah setelah 13 tahun di Mekah. Menghitung umur umat Islam itu bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun beliau setelah jadi Nabi dan Rasul di Mekah yang belum masuk ke hitungan ini. Betul tidak? Tinggal ditambah 14, 41 tambah 3, 13. Yang udah jalan jadi berapa? 14, 54. Sekarang kita ambil angka yang paling maksimal, angka yang paling mentok, angka yang paling aman, 1500 aja dah dulu. Walaupun peluangnya sebelum-sebelum itu ada ya, tapi kita ambil angka yang paling aman, yang paling maksimal, 1500. Tinggal dikurangi 1454. Berapa hasilnya? Sisa ke depan paling luas dan paling lama untuk umat Islam hidup hanya 46 tahun saja lagi hitungan Hijriah. Hitungan Hijriah. Ustaz, ini kan hadisnya dhaif kan? Iya. Untuk apa ini Ustaz? Kan sudah saya sebutkan tadi adabnya. Jangan jadikan landasan akidah dan keyakinan. Cukup diilmui dan dijadikan pengetahuan. Muliakan hadisnya. Setuju tidak? Sepakat tidak? Tapi yang penting kita disuruh untuk mempelajari tanda-tanda. Dan tanda-tanda inilah yang kita uraikan. Ustaz, kayaknya ini tanda-tandanya pun dipaksa-paksakan. Enggak dipaksa-paksakan. Dan mencocok-cocokkan tanda-tanda dalam hadis dengan kenyataan yang nampak, ini kerjaannya para sahabat. Kalau memang para sahabat disuruh untuk kita tiru dan kita contoh kata Allah, maka berarti kebiasaan para sahabat harus kita tiru. Mencocok-cocokkan fakta yang ada dengan hadis-hadis akhir zaman. Lagi pula siapa sih yang bisa membantah salju turun di Arab? Gak bisa membantah. Siapa sih yang bisa membantah Arab menjadi kaya raya dan sekarang berlomba-lomba, sekarang menjadi jahiliyah luar biasa? Betul tidak? Siapa yang bisa membantah? Gak bisa dibantah itu Pak. Siapa yang bisa membantah sungai Efrat mengering di Irak? Siapa yang bisa membantah kaum muslimin yang kami cinta dan kami muliakan akan apa yang saat ini terjadi di dunia Islam? Siapa yang bisa membantah bahwa kita bukan fase keempat sekarang ini? Siapa yang bisa membantah tanda-tanda dajjal? Nah ini tanda-tanda dajjal. Kalau ada yang punya rezeki, selama ini kita sudah umroh ya. Kita sudah haji, kita sudah umroh, kita sudah ke tanah suci bolak-balik, tapi belum pernah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dekat sana ada tanda-tanda akhir zaman yang sudah terjadi. Tanda-tanda itulah dajjal akan keluar dan sudah terjadi. Insyaallah taala bulan Maret saya akan berangkat kembali ke Masjidil Aqsa. Siapa yang mau berangkat bareng saya silakan. Daftarkanlah dirinya. Kita akan ke Yordania mengunjungi tempat-tempat paling bersejarah termasuk Gua Al-Kahfi. Kita akan pergi ke Masjidil Aqsa, kita sholat di sana, ya, sambil kita merenungi tentang kisah Isra Mi'raj, dari mana Nabi bertolak ke Sidratul Muntaha, sambil kita menelusuri tempat-tempat di mana terjadinya tanda-tanda akhir zaman. Kita lihat. Setelah itu kita bertolak menuju ke Mesir. Kita akan pergi ke Gunung Tursina dan kita akan melihat di mana Laut Merah di menyeberangnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan kita akan terus melihat dan ketemu dengan Fir'aun. InsyaAllah silakan ini ikut bergabung dengan kami. Tinggal daftarkan saja ke nomor HP 0852-9222-908. Ini paling terakhir pendaftarannya adalah bulan Januari. Ya, kalau ada yang mau bergabung ikut dengan kami nanti. Dia ada 3 paket itu. Paket Aqsa, Yordania, Mesir, Aqsa, langsung ke Madinah dan Mekah. Ada yang Yordania, Mesir, Aqsa saja, ada yang Mekah, Madinah saja, ya. Jadi ketiga-tiganya ini satu kali keberangkatan bersama dengan saya dengan izin Allah. Kita lihat di sana wahai hamba Allah, ada apa kunjungan kita ke sana mengikuti perintah Rasul, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Kamu tidak boleh mempersiapkan bekal untuk berkunjung ke masjid kecuali 3 masjid ini. Masjid Hadha, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Sudahkah Bapak Ibu menyiapkan perbekalan untuk ke Masjidil Aqsa? Belum, maka persiapkan. Yuk kita berangkat bareng. Saya akan jelaskan, saya akan umumkan, saya akan sampaikan. Kalau Allah panjangkan umur saya, kalau Allah panjangkan umur ibu bapak ibu, masalah rezeki di tangan Allah, niat yang penting. Ya, bismillah kaum muslimin. Oke, hamba-hamba Allah yang kami muliakan dan kami cintai, semoga Allah memuliakan bapak ibu semua. Setelah mendengarkan ini, ya Allah, sudah dekat sekali. Iya, sudah dekat. Lalu apa dari bapak ibu? Apakah masih pantas kita memikirkan dunia untuk 7 turunan? Apakah sudah tidak saatnya Bapak Ibu fokus untuk memburu akhirat dengan menggunakan dunia yang ada? Maaf ini, dari Bapak dan Ibu, berapa orang sih yang hari ini pernah menamatkan Al-Quranul Karim dibahas dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Sudah pernah belum? Apakah sudah pernah bapak dan ibu, apalagi khusus yang mempunyai kemampuan fisik yang kuat, semacam anak-anak muda kita ini, hah? Apakah sudah pernah menunggang kuda yang diperintahkan Rasulullah dan diwajibkan dalam surah Al-Anfal ayat 60? Sudah pernah belum? Sementara antum muda, badannya kokoh dan kekar, antum masih muda. Antum coba lihat di YouTube, saya maaf bukan manan ya, bukan berbangga-bangga. Saya yang di usia 46 tahun, Ustadz Al-Karim, Ustadz Biltizar, kalau dilihat di YouTube, ada tuh saya sedang menunggang kuda dengan kecepatan maksimal dan memanah, sambil berlaga dengan beberapa utusan dari negara-negara luar. Walaupun gak juara, tapi udah jadilah. Usia sudah 46. Agim, usianya sudah 56 tahun. Ternyata berkuda tanpa henti 20 km. Agim, Masya Allah. Beliau dititipin kuda sekarang oleh umat 36 ekor kuda. Siapa di antara bapak ibu yang sudah diberi Allah kemampuan, maka wajib punya kuda. Dan kendaraan kita di akhir zaman kata Rasulullah kembali kepada kuda. Kuda yang bukan kuda cemen. Kena hujan sedikit sakit. Suruh lari sedikit langsung sak napas. Kudanya harus kuda-kuda. Kuda petarung. Makanya kuda-kuda yang saya beli itu kuda-kuda dari kuda TNI. Bukan, kuda luar itu apa tuh gede aja yang ada. Kuda kavaleri. Memang betul kuda bertempur. Itu yang kita beli, Pak. Lalu di tangan kita latih dia serba bisa dan bisa dipertandingkan dalam standar internasional. Kemarin langsung Gubernur Sumatera Barat yang meresmikan, Ustaz. Alhamdulillah kita tidak malu-maluin. Tingkat dunia kita waktu di Korea kemarin, santri saya alhamdulillah juara 4 tingkat dunia. Memanah di atas kuda. Saya sarankan pada Bapak Ibu, ma min muslimin illa haqqa alaihi ayatabita farasan jadinilai da'ata qadhali. Setiap muslim yang memiliki kelebihan ekonomi, wajib dia menambatkan satu ekor kuda untuk jalan Allah. Kalau dia sudah mampu. Kita sanggup beli mobil sekian buah. Kenapa beli kuda mengatakan tak sanggup? Mobil kita bakar bensin kita dengannya. Untuk urusan dunia. Mengejar rumah demi harta. Sementara, setiap kuda yang kamu beri makan, cuciannya, kesehatannya, vitaminnya, dan pelatihannya seluruhnya mengalir sebagai sedekah. La yakbiduha, nilai sedekahnya enggak akan putus-putus sampai hari kiamat. Apakah yang sudah punya kelebihan rezeki tidak punya kuda? Apa jawabannya nanti pada hari kiamat? Apa jawabannya pada hari kiamat? Ini saya anjurkan dan saya sarankan, siapapun yang sudah punya rezeki, beli kuda, titip ke pesantren, biar dipakai pesantren. Tapi saran saya, kudanya itu untuk dilatih dan berlatih umat di atasnya. Ya, jangan cari kuda-kuda penyakitan, kuda-kuda manja yang hanya sekedar untuk bergaya-gaya. Maaf, kuda-kuda Arab kebanyakan untuk bergaya-gaya, kan nari-nari kudanya. Kuda itu ada tiga, kata Rasul. Kuda untuk Allah, kuda untuk manusia, kuda untuk setan. Kuda untuk Allah adalah kuda yang dipakai untuk menjalankan perintah Allah surah Al-Anfal ayat 60. Kuda untuk manusia adalah kuda yang dijadikan hanya untuk jual beli. Dia ternak kuda, ya, kemudian kudanya dilatih, dijual dengan harga yang mahal. Jual belinya Allah berkahi, kata Rasul. Yang ketiga, kuda untuk setan. Kuda yang dipelihara untuk berbangga-bangga. Kuda yang dipelihara untuk sok-sokan. Dan kuda yang dipelihara untuk dibuat perjudian. Maka ini kuda untuk setan. Maka kuda yang mana yang kita punya? Baik, kaum muslimin. Ini akhir zaman. Sudahkah bapak ibu di akhir zaman ini mempersiapkan segala sesuatunya? Maka persiapan terbesar di akhir zaman adalah persiapan iman yang kuat. Akidah yang kokoh. Tauhid yang lurus. Kemudian memperbanyak amal soleh. Stop amal salah. Stop amal salah. Yang masih punya istri, maka maksimalkan kemesraannya dengan istri. Mesra di atas sajadah, mesra di depan Quran, mesra di majelis-majelis ilmu, mesra menghidupkan Islam dalam rumah tangganya. Karena bapak tak lama lagi akan berakhir, Pak. Yang laki-laki tak lama lagi akan berakhir. Maksud Ustaz gimana, Ustaz? Jangan ngancam-ngancam kamilah. Bukan ngancam. Lihat, Rasulullah bersabda, di fase kelima nanti, perbandingan laki-laki dengan wanita, satu laki-laki 50 wanita. Pada kemana kaum laki-laki? Di masa ini, Rasul mengatakan, para lelaki yang paling banyak meninggal dunia. Kenapa? Pada fase yang keempat, penghujung fase keempat, sangat banyak haraj. Pembunuhan, pembantaian, peperangan. Dan yang menghadapi pembunuhan, pembantaian, peperangan itu rata-rata adalah laki-laki. akan banyak laki-laki yang habis di sini. Kita, Pak, yang dimaksud itu kita. Bapak laki-laki bukan? Maka berarti yang dimaksud adalah bapak-bapak, saya, kita-kita ini. Mumpung kita masih hidup, dalam keadaan masih tenang, perbanyak amal soleh dan maksimalkan keindahan Islam dalam rumah tangga. Buat istri kita terkesan dengan kita. Setuju, Bu? Saya tanya ibu, bukan bapak. Bu, ibu-ibu juga begitu. Ibu takkan lama lagi dengan suami-suami ibu. Maaf ya, Bu, ya. Bukan akan nakutin ibu-ibu, loh. Istri saya ada, loh, bersama ibu-ibu sekarang. Ibu akan lama lagi dengan suami-suami ibu. Tak lama lagi suami-suami ibu akan digiring oleh Allah mempertahankan agama, mempertahankan nyawa, mempertahankan negara. Tak lama lagi kita semua akan digiring oleh Allah di mana kaum lelaki yang paling banyak disyahidkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti Imam Mahdi muncul. Bersama Imam Mahdi itu mematikan api fitnah peperangan dengan perang. Di tangan Al-Mahdilah semua api peperangan berakhir di dunia, tapi dengan perang. Dan banyak yang syahid dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, semoga setelah mendengarkan nasihat dan tausiah ini, Bapak Ibu seluruhnya benar-benar berbenah-benah. Ya, apa yang saya sampaikan ini baru cuplikan-cuplikan. Rinciannya ada di Uzma Media TV Channel. Silakan menyimak di Uzma Media TV Channel. Uzma Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, Uzma Media TV Channel. Jadi di YouTube ya, pas buka YouTube, ya, Bapak beli paket, buka YouTube, tulis Uzma Media TV Channel. Itu kajian saya, Pak, merinci satu persatu tentang akhir zaman. Silakanlah Bapak dengar. Saya bolehkan Bapak untuk mendownloadnya. Jadikan dia flash disk, jadikan dia CD dan sebagainya. Silakan diperbanyak. Oh, mau Bapak hadiahkan, sedekahkan kemana-mana, bagus. Mau Bapak jual-jualin dengan harga yang murah, minimal dengan upah cetak saja, atau ambil untung sedikit, silakan. Satu rupiah pun saya tak butuh. Silakan, perluaslah ini, Pak. Dengarkan untuk diri Bapak sambil bawa mobil, sambil di rumah, tontonkan dengan istri dan anak-anak, supaya memiliki keimanan, keyakinan yang sama. Di akhir zaman ini sudahlah stop amal salah, stop maksiat, stop bermain-main dengan waktu. Ayo maksimal kita dengan hidup yang tersisa, dengan umur yang ada, menjadi manusia yang paling anfa'linnas, paling bermanfaat bagi agama, bagi manusia, bagi bangsa, bagi negara. Semoga bermanfaat yang apa yang kami sampaikan. Dan habis pengajian ini, Bapak Ibu, tidak saya harapkan menjadi hilang semangat melihat masa depan. Setelah dengar pengajian ini lemes dia. Mak jang, oi, dah dekat kiamat. Pak, ke pasar, Pak. Enggak, kenapa? Udah mau kiamat. Kita habiskan yang ada aja, Dek. Yang PNS, pulang dari sini langsung ketik surat. Mengingat, menimbang, udah dekat mau kiamat. Memutuskan, resign. Saya mau fokus untuk ibadah saja. Salah itu. Salah. Yang anak-anak muda yang rencananya nikah bulan Desember. Habis dengarkan pengajian macam ini, dia buat surat ke calon mertua dan calon istri. Kalau masih ada rezeki di dalam surga saja, kita langsungkan akad nikahnya. Kita fokus sekarang ibadah. Salah, bukan begitu. Bukan begitu. Tapi yang kita inginkan itu terjadi pada kita, yang terjadi kepada para sahabat yang saya bacakan dari awal tadi. Semangat untuk hidup. Melihat masa depan dengan penuh gairah. Ya, melihat masa depan dengan penuh gairah. Lihat, Pak. Saya bukan hanya tinggal ngomong doang, ya. Satu bulan, satu minggu yang lalu, telah lahir anak saya yang ke-20. Masya Allah. Cita-cita saya, anak-anak saya ini ke depan menjadi ulama-ulama warasatul anbiya. 20-30 tahun yang akan datang. Ustaz, ini kok gak dekat ya, Pak Ustaz? Iya. Lalu kenapa Ustaz masih punya semangat begitu? Kan begitu diajarkan Rasulullah. Besok mau kiamat, kata Nabi. Hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam. Tanam hari ini. Walaupun besok mau kiamat. Itu tandanya apa? Padahal Nabi tahu, Pak, ditanam hari ini 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Tapi Nabi tetap menyuruh tanam. Padahal besok udah mau kiamat. Itu tandanya apa? Tandanya sebesar apapun peluang bahwa berakhir segala-galanya dalam waktu dekat, tetapi hari ini masih ada hal positif yang bisa kita lakukan. Walaupun hasilnya 20-30 tahun yang akan datang, lakukan hari ini. Masalah hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kesimpulannya, Pak. Optimis melihat masa depan. Gitu. Dan nikah belum? Belum. Makanya senyumnya nanggung. Orang kalau belum nikah itu beda. Udah nikah belum? Sama. Kalau udah nikah lain, lepas senyumnya itu. Jadi setelah dengar kajian ini, tumbuh rasa semangat. Agama saya baru setengah. Saya harus sempurnakan agama ini dengan ya, tapi dengan amanah. Ini akhir zaman, sampai jangan sampai berat hisabnya nanti pada hari kiamat. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan dan kami cintai, ambil yang positif dari pengajian ini. Yang benar hanyalah Allah dan Rasulnya, dan salah hanyalah dari diri hamba Allah ini, dari syaitan-syaitan yang terlaknat dan terkutuk. Kalau mau tanya jawab silakan. Ada yang mau tanya jawab? Silakan, kalau ada yang mau bertanya jawab silakan. Bismillah. Ya, silakan beri, Pak. Ini, Pak, ini. Silakan. Tidak poin ya, tidak langsung saja. Lebih dekat lagi, Mas. Bagaimana cara mengetahui calon istri gitu ya, bahwa dia adalah wanita yang beriman, yang punya akidah tentang akhir zaman dan persiapkan diri karena bla bla bla. Banyak yang penampilannya bagus, ternyata rancak di labuh, bagaya di labuh, ternyata di dalamnya ampuh. Jadi caranya bagaimana? Pertama, lihat keluarganya seperti apa. Apanya dia keluarga yang taat, keluarga agamis? Yang kedua, pendidikannya di mana? Yang kedua, pendidikannya di mana? Yang ketiga, dia suka ngaji. Ngajinya di mana? Itu penting ya. Yang keempat, kawan-kawannya macam mana? Itu penting ya. Jadi yang pertama, apa diperhatikan? Keluarganya. Yang kedua, dia belajar di mana? Sekolahnya bagaimana? Yang ketiga, ngajinya di mana? Yang keempat, kawan-kawannya siapa? Itu yang perlu kita ketahui. Insya Allah kalau yang keempat ini positif semua, contreng seluruhnya, maka insya Allah dia adalah wanita yang mudah-mudahan siap. Dan juga yang paling penting, orang-orang terdekatnya itu kita lacak. Akhlaknya macam mana? Ke orang tuanya dia bagaimana? Ke kawan-kawannya dia bagaimana? Kan begitu. Biasanya ikan akan selalu bersama dengan ikan yang sejenis dengannya. Begitu. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Mau melihat orang, lihat teman-temannya macam mana. Gitu ya. Jadi lingkungannya sangat menentukan sekali. Dah? Nah, kalau dah ketemu langsunglah nikah. Ada lagi yang lain? Silakan, Pak. Oh, bagaimana cara membedakan hadis palsu dengan yang tidak? Gitu ya, Pak. Iya. Pak, sekarang sudah ada bukunya. Judulnya adalah Silsilah Al-Ahadis Al-Dha'ifah Wal-Maudhu'ah. Dari terjemahkan ke bahasa Indonesia, kumpulan hadis-hadis palsu dan hadis-hadis lemah sudah ada, Pak. Bapak tinggal beli aja di toko buku. Iya, sudah ada. Bapak tinggal beli buku itu. Nanti Bapak cek dalam masalah sholat apa-apa saja hadis palsunya. Dalam masalah wudu apa-apa saja hadis palsunya. Dalam masalah tayamum apa-apa hadis palsunya. Dalam masalah zuhud, dalam masalah takabur, dalam masalah riya, apa-apa saja hadis palsunya ada di situ, Pak. Tinggal beli. Ya. Dah. Ya. Udah ya. Ya. Ya. Silakan. Sekarang Ustaz kira-kira begini ya, jin-jin yang bicara melalui tubuh manusia ketika diruqyah, dia berbicara lalu dia mengaku dan bahkan minta tolong, Tuanku Dajjal, tolong kami Tuanku Dajjal. Dia mereka mengatakan, sebentar lagi Tuhan besar kami akan memimpin kami, Dajjal dan semacamnya. Menurut hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, memang seluruh jin dan syaitan nanti yang kafir dan durhaka kepada Allah akan mengikuti Dajjal. Dajjal diberi Allah kekuatan yang betul-betul sempurna. Dajjal akan memimpin mereka semua. Jadi tanda-tanda akhir zaman tentang lepasnya Dajjal, tanda-tanda itu sudah terjadi semua. Saya secara pribadi, saya sangat yakin Dajjal itu telah lepas sekarang ini. Rantai-rantai yang membelenggu kaki-kaki Dajjal dan tangan-tangan Dajjal serta kekuatan gaib yang membelenggu kekuatan Dajjal telah dilepaskan oleh Allah sekarang ini. Dajjal hanya tinggal menunggu waktu kapan dia akan muncul ke permukaan, ke tengah-tengah kehidupan manusia. Kapan? Harus ada beberapa syarat yang terpenuhi. Di antara syaratnya adalah harus terjadi kemarau ekstrim selama 3 tahun berturut-turut. Dan 2019 sudah dimulai dengan kemarau itu, ya. Kemudian harus disembelih seekor sapi betina berwarna merah di atas bukit Zaitun. Ini menurut akidah orang Yahudi. Dan ternyata sapi itu telah lahir di akhir bulan, di akhir tahun 2018 di Israel. Orang Yahudi mengatakan, Rabi-Rabi Yahudi mengatakan, hampir 2000 tahun kami menunggu lahirnya sapi betina berwarna merah, tidak ada cacat sedikit pun dari warnanya. Dan sapi ini pas di usia 3 tahun akan disembelih di atas Bukit Zaitun. Saat itu Bukit Zaitun masih milik Palestina. Sekarang Bukit Zaitun sudah seutuhnya milik Israel, dalam artian sudah mereka jajah, ya. Dan tempat penyembelihan itu sudah mereka siapkan. Nah, kemarin saya dengan 96 orang jamaah di atas Bukit Zaitun itu memberikan ceramah. Dan bahkan berbuka kami tanggal 9 Zulhijjah di atas Bukit Zaitun itu kemarin. Jadi sudah disiapkan itu, Pak. Berarti lebih kurang ada 2 tahun lebih yang akan datang, sapi itu sudah berusia pas 3 tahun untuk mereka sembelih. Dan ini berarti sapinya sudah ada. Makanya saya berani saya katakan bahwa kemunculan Dajjal mungkin akan terjadi di masa kita. Jadi tanda-tanda itu sudah ada. Nah, kalau jin-jinnya berkata dan minta tolong ketika tersiksa, Dajjal tolong kami, oh Tuhan kami yang agung, oh tolong kami, segala macamnya. Memang ya Dajjalnya itu sudah lepas. Dan setan-setan terjahat yang dulu dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman, oleh Dajjal telah dilepaskan menjadi calon-calon panglima perang. Ya. Makanya jangan salah-salah, ulama-ulama besar kita yang banyak sudah kena fitnah kejahatan setan-setan terjahat ini. Ya. Silakan, ada yang lain? Apa kriteria orang yang akan menjadi tentara Imam Mahdi? Yang pertama, dia mukmin muwahhid. Yang kedua, dia ahli ibadah dan fanatik dengan amal-amalan sunnah. Yang ketiga, dia hafiz Al-Quran. Yang keempat, dia fanatik dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kelima, fisiknya dia pantaskan untuk menjadi bala tentara terbaik Imam Mahdi. Merokok enggak? Kalau merokok, jangan berharap dan jangan mimpi menjadi tentara Imam Mahdi. Tinggalkan rokok, campakkan. Bencilah rokok itu seperti kita benci api neraka Allah. Ya, lalu fisiknya dikuatkan. Push up-nya, lari maratonnya, menunggang kudanya, segala macamnya. Begitu. Ya. Dan jangan pelit bersedekah. Gitu. Silakan, ada yang lain? Ya. Sebelum kiamat kan ada 3 penenggalaman. Penenggalaman timur, penenggalaman barat, sama penenggalaman jazirah Arab. Nah, penenggalaman itu seperti apa ya? Ataukah seperti tahun Nabi Lut? Atau terus terakhir, penenggalaman itu kapan, setelah Dajjal muncul kah atau sebelum Dajjal muncul? Urut-urutan tanda besar kiamat, Dukhon, Dajjal, Isa, matahari terbit sebelah barat, Dabbatul Ardi dan angin lembut, dan yang ke-8, 9, 10. Yang ke-8 adalah penenggelaman sebelah timur. Seluruh daratan bumi sebelah timur Allah tenggelamkan masuk ke laut. Yaitu Australia, New Zealand, Indonesia keseluruhannya, Malaysia, Filipina, Thailand, Korea, Vietnam, sampai kepada China, India, seluruh negara sampai ke Rusia, tenggelam seluruhnya masuk ke laut. Langsung menyusul tanda besar kiamat ke-9, seluruh daratan bumi sebelah barat. Maka ini adalah Brasilia, Suriname, seluruh daratan Afrika, seluruh benua Amerika, seluruh Eropa, seluruhnya tenggelam masuk dalam bumi. Nah, tersisa yang ke-10. Yang ke-10 adalah api dari dalam perut bumi muncul. Api dalam perut bumi muncul dari Yaman. Jadi yang tersisa nanti dari bumi adalah timur tengah saja lagi. Nah, ini kembali kepada nama sebelah, ini Syam. Dan ini adalah Jazirah Arabia, dan ini adalah Yaman. Ini Yaman. Nanti dari Yaman ini akan muncul api raksasa setinggi-tinggi gunung dan bukit. Api ini panas dan ganas. Maka seluruh manusia yang ada di Jazirah Arabia, kata Rasulullah, lari terlontar petunggang langgang menuju Syam. Saat semua manusia sudah kumpul semua di Syam, barulah tanda besar kiamat yang ke-10 ini, barulah Allah perintahkan Malaikat Israfil tiup sangkakala bahwa kiamat dimulai. ketika manusia sudah kumpul semua di Syam. Nah, untuk informasi, tanda besar kiamat yang ke-10, sekarang pemanasannya sudah dimulai oleh Allah. Iya. Siapa pengikut Dajjal dan ciri-ciri itu? Pengikut Dajjal itu sudah saya sampaikan di berbagai pengajian dan ceramah di YouTube, itu ada sebenarnya. Tapi singkat saja saya jawab. Pertama, seluruh setan dari bangsa jin. Yang kedua, seluruh orang Yahudi di muka bumi ini, apapun sekte Yahudinya. Dan yang ketiga, seluruh dukun ahli sihir dan orang-orang yang ahli dengan ilmu black magic. Yang keempat, seluruh orang munafik dari umat Nabi Muhammad. Yang kelima, seluruh ahli maksiat dosa-dosa besar dari umat Nabi Muhammad yang mencintai dosa-dosa besar. Yang keenam, seluruh wanita-wanita yang lemah iman. Semoga ibu-ibu yang mendengar pengajian ini memperkuat imannya. Karena hanya wanita yang lemah imanlah yang akan menjadi pengikut Dajjal. Mayoritas pengikut Dajjal kata Rasulullah di kalangan umatku adalah kaum wanita. Yang ketujuh, para pelaku bid'ah akadiyah dari umat Nabi Muhammad. Bid'ah akadiyah, ya, yang memiliki akidah yang aneh-aneh seperti Syiah, Ahmadiyah dan sebagainya, ya, seperti kaum liberal, kaum sekuler dan seterusnya. Ini adalah pemilik bid'ah akadiyah. Terus yang ke-8, para kaum takfiri yang suka mengkafir-kafirkan orang. Sementara ciri khas mereka kata Nabi, mereka muda-muda, hafiz-hafiz Quran, taat ibadah mereka, hebat tahajud mereka, dahsyat puasa mereka, zikir mereka. Ternyata mereka menganggap orang lain di luar kelompoknya kafir, menghalalkan darah orang lain di luar kelompoknya. Ini akan menjadi pengikut Dajjal. Ya. Ini calon-calon pengikut Dajjal dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Oh ya, terakhir yang ke-9, seluruh pencinta seks sejenis dari umat ini. Kaum LGBT. Dan sekarang seluruh negara di setiap kotanya sudah ada komunitas jaring LGBT dan makin lama makin cepat berkembang. Ya, ini makin mengerikan, Pak. Cukup? Cukup ya? Baik. Kita baca doa kafaratul majlis. Apa sabda Rasulullah? Siapa yang membaca doa ini sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Kita baca, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati orang-orang yang sedikit diberi rezeki oleh Allah di antara kita untuk berlomba-lomba membangun rumah ibadah Allah untuk para calon-calon ulama kita di pesantren kami. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.